Apakah sudah ada tahdzidat ulama yang memayyiz? Secara khusus satu persatu tidak. Tetapi ada bahasa-bahasa yang seperti itu dari Syekh Ubaid. Ini bahasa bahwa mereka-mereka ini pernah kalian tiga-tiga sekali saya heran. Apa sudah tingkatan seperti ini kalian? Assalamualaikum. Fihim ba'fun, kata Syekh Ubaid, pada mereka ada ba'f, ada kelemahan. Dan berita terakhir, Sehani bin Brek misi di Aden, Syekh Al-Burai mentahdirnya. Jangan hadir, karena dia mencerca markas-markas Salafiyah. Akhirnya ditanyakan kepada masyayikh di Saudi melalui beberapa ikhwan kita di sana. Maka Syekh Al-Burai menjawab bahwasanya belajar, hadiri, ambil faedah dari dia. Semoga Allah berikan taufik. Tidak benar itu yang mentahdir. Nah, berarti memang fitnahnya melanda di mana-mana, bukan cuma di Indonesia.